الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pembukaan pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin membacakan sebuah ayat Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para sahabat di masa-masa mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyansaskum qaruhun faqad massa al-qauma qarhun mithluh wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wa yumahhisu Allahu alladhina amanu wa yahqa al-kafirin." Allah firman, "Wa in yamsaskum qarhun," apabila kalian, para sahabat, yaitu di perang Uhud, kalian mendapatkan korhun, mendapatkan luka, berkorban di tengah kalian, faqad massa al-qauma qarhun mithluh, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mereka mendapatkan luka yang sama. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang berisi kejayaan, kemenangan, dan kekalahan, kehancuran, kami persilih gantikan antara manusia. Jika mereka mendapat pelajaran, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, dan supaya Allah membedakan, mengetahui orang-orang yang beriman, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى, dan menjadikan sebagian dari kalian sebagai orang-orang yang gugur, sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wallahu yuhibbu adh-dhalimin, dan tidak mencintai orang-orang yang zalim. Kemudian di ayat setelahnya Allah firman, وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, dan membinasakan orang-orang kafir. Ayat ini adalah nasihat kepada para sahabat kala mereka mengalami musibah kekalahan di perang Uhud. Kalau kalian terluka, kalian mendapatkan kekalahan, ada korban di tengah kalian, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mereka telah mendapatkan kekalahan sebelumnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kaidah umum di dalam hal ini. Fatilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari kami persilih gantikan di tengah manusia. Dari hari kehidupan ini, ada kalanya suatu hari kita memperoleh kemenangan, di hari yang lain kita memperoleh kekalahan. Di hari ini kita bergembira, mungkin di esok hari kita bersedih. Di hari ini kita mendapatkan nikmat, mungkin di hari besok kita mendapatkan musibah. Di hari ini kita tertawa, mungkin di hari esok kita menangis. Itulah hari-hari kehidupan. Dipersilih gantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi antara mukmin dan kafir, antara orang yang baik dan orang yang fajir, berbeda di dalam hari ini. Karena itu di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman. إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Kalau kalian mengalami kepedihan, sesungguhnya mereka juga mengalami kepedihan yang sama seperti yang kalian alami. Tapi bedanya, kalian berharap kepada Allah hal-hal yang mereka tidak harapkan. Inilah seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya yang membedakannya dengan selain mukmin. Seorang mukmin dan mukminah di dalam kehidupannya, walaupun pada hari-hari kehidupan dia mengalami kegetiran, kepahitan, mengalami kundah kulana, mengalami kesedihan, musibah, petaka, tetapi ia tetap sebagai orang yang beriman, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan selain orang-orang yang beriman, iya, musibah dan petaka yang menimpa mereka adalah hal yang membuat mereka semakin patah, semakin jatuh di dalam kehancuran. Ibarat orang yang sudah jatuh ketimpa tangga pula, musibah di atas musibah, kebinasaan di atas kebinasaan. Tapi seorang mukmin dalam musibah yang dihadapi, dalam ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia sambut dengan penerimaan ketentukan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap kebaikan di dalam hal tersebut. Karena pada ujian dan cobaan di belakangnya terdapat hikmah-hikmah yang agung. Di antaranya adalah pengguguran dosa-dosa. Pengguguran dosa-dosa dan kesalahan. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi malihi wa ardihi wa ahlihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alayhi min khathiyah. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah bersabda, terus-menerus ujian dan cobaan ditimpakan atas setiap mukmin dan mukminah pada hartanya, keluarganya, kehormatannya, hingga ia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Akan ciri kebaikan untuk seorang mukmin kalau dia mendapatkan ujian. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Iya. Nah itu hendaknya kita memandang hari-hari kehidupan ini dengan pandangan orang-orang yang beriman. Kita menatapnya dengan tatapan orang-orang yang mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berjiwa besar, selalu mengharap dan selalu berbaik sangka kepada Rabbnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kepada kita semua keimanan dan ketakwaan untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan di akhir ayat ini disebutkan juga dari hikmah ujian dan cobaan, supaya Allah mengetahui siapa yang beriman. Ketika dia tertimpa ujian dan cobaan, dia betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah, menghindari segala bentuk kesyirikan, yang menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Dan di kala peperangan, kadang ada yang kesalahan di tengah kaum muslimin untuk memilih di antara mereka orang-orang yang mati syahid. Allah ingatkan di akhir ayat, wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Dan kita hindarkan kita dalam dari segala bentuk kezaliman dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas kebaikan dan melimpahkan kepada kita semua afiat dan rahmat-Nya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadul karim. Wallahu taala alam. Ya, syukur. Alhamdulillah. Sekarang pertanyaan sudah banyak yang masuk, Ustaz, dari email maupun dari chat di Yahoo Messenger. Kita langsung saja dari pertanyaan pertama dari Abu Ahmad di Makassar. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika membaca tasyahud dalam sholat, apakah kita membaca Assalamualaika ayuhan nabi dan seterusnya, atau Assalamualan nabi dan seterusnya? Kemudian dalam buku terjemahan yang beredar, terkadang dalam teks Arabnya ada teks yang berada di dalam kurung. Apakah kita baca yang ada di dalam kurung itu saat baca syahadat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Memang ada dua pendapat di kalangan ulama tentang masalah bacaan pada tasyahud, apakah dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi atau assalamu ala nabi, itu ada dua bacaan. Ya, ada dua pendapat. Nah, yang dipegang oleh jumhurul ulama, dipegang oleh kebanyakan ulama, bahwa tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa assalamu alayka ayyuhan nabi itu hanya dibaca ketika Nabi masih hidup. Assalamualaikum ayuhan nabi artinya selamatan terhadap engkau wahai nabi. Itu ucapan kepada nabi, khitab, pembicara langsung kepada beliau. Iya. Adapun setelah beliau meninggal hanya dibaca assalamu ala nabi. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada nabi. Nah, ini datang dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Tapi yang benarnya bahwa pendapat jumhurul ulama lebih kuat di dalam hal ini. Itu tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Hal ini karena beberapa alasan. Yang pertama, karena Nabi mengajarkan tasyahud itu seperti mengajarkan Al-Quran. Seperti mengajarkan Al-Quran. Dan itu yang dihafal oleh para sahabat. Tidak ada di dalam riwayat-riwayat mereka. Dan tidak ada di dalam riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW telah merubah bacaan tersebut. Hanya ada dari ijtihad sebagian sahabat yang berpendapat bahwa diganti dengan assalamu ala nabi. Itu adalah pendapat pribadi mereka. Ya, pendapat pribadi sahabat. Apabila menyelisih nas, apalagi menyelisih sahabat dan lainnya, itu tidak diterima. Alasan yang kedua, telah syah di dalam sebagian hadis bahwa Nabi SAW atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan kepada para sahabat di atas mimbar bacaan tasyahud, dan beliau membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan ini dibaca oleh Umar di atas mimbar, dihadir oleh para sahabat, tidak ada yang mengingkarinya terhadap Umar. Ini menunjukkan bahwa itulah yang masih tetap berlaku di kalangan para sahabat. Karena itu yang benarnya bahwa seorang yang membaca pada tasyahudnya, dia hanya membaca assalamu alayka ayyuhan nabi sebagaimana umumnya dan dihafalkan dan dipelajari oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, untuk pertanyaan kedua tentang ucapan takbir yang dikeraskan atau dijaharkan setelah sholat fardu berjamaah, itu dari nukilan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kapan itu saat diucapkannya? Apakah sebelum atau sesudah zikir yang lain? Baik. Memang telah syah di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir." Sungguhnya kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar suara takbir. Menunjukkan bahwa beliau menjaharkan takbirnya sehingga didengar oleh Ibnu Abbas yang bermain di luar masjid. Ya. Dan tentunya kalau Nabi saja menjaharkan takbirnya, tidak diikuti oleh para sahabat yang lain, maka ini tidak akan terdengar oleh Ibnu Abbas. Oleh itu disunahkan menjaharkan takbir selepas sholat. Ya, tidak ada batasan pada berapa kali dia bertakbir. Yang sekali, tiga kali, lima kali. Boleh saja. Adapun letaknya di mana dibaca, ya, zahir dari hadis menunjukkan bahwa ini dibaca di awal-awal setelah salam. Ya, dan ini yang zahirnya. Dan sebagian ulama kita ada yang lebih mendahulukan membaca istighfar tiga kali kemudian membaca takbirnya dengan menjaharkannya. Ini semuanya ada kemungkinan. Ya, wallahu ta'ala. Ini ada pertanyaan dari email, Seth. Bagaimana hukum jual beli tokek? Si pembeli itu membelinya untuk medis dan observasi obat. Silakan, Seth. Baik, tokek itu dia dari binatang yang diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Ya. Telah syah hal tersebut dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, dan diberi tentuan pahala bagi siapa yang membunuhnya. Demikian pula telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebut salah satu dari al-fasid, hewan yang fasid. Ya. Dan kalau Rasulullah telah memerintah untuk membunuh binatang, kalau dia menunjukkan bahwa binatang itu diharamkan untuk dimakan. Kalau dia ada binatang yang diharamkan, kita diharamkan juga harganya. Karena itu tidak boleh memperjualbelikan. Oke. Walaupun dengan alasan medis, observasi obat. Ya Allah, ta'ala Allah. Yes, baik, untuk selanjutnya dari Febri. Haruskah ada masyakoh jika seseorang atau jamaah ingin menjamak antara dua sholat wajib, yaitu misal zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya karena hujan, Sat? Barakallahu fiik. Ya, menjamak antara dua sholat ketika hujan itu adalah hal yang diperbolehkan. Telah syah di dalam hadits Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibn Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma' baina as-salatayn bil Madinah min ghairi udhrin wala matar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara dua salat di Madinah tanpa ada udhur, tanpa ada dan tanpa ada hujan. Jadi kadang beliau menjamak tidak ada udhur, tidak ada hujan. Menunjukkan bahwa kalau ada udhur, kalau ada hujan, kadang tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan menjamak antara dua salat. Dan kalau kita perhatikan hadits Ibn Abbas, terdapat di dalamnya syariat pembolehan menjamak antara dua salat ketika hujan. Tidak menjamak bukan mengkasar. Jadi dilakukan sempurna. Kalau duhur asar berarti 4-4. Kalau maghrib isya berarti 3-4. Ya, menjamak dua salat secara sempurna apabila ada hujan. Dan kalau kita perhatikan pada hadits juga terdapat di dalam kandungan fikih bahwa menjamak antara dua salat ini karena hujan itu hanya boleh dilakukan di masjid saja. Karena memang syariatannya adalah memberi keringanan kepada jemaah salat agar supaya mereka bisa menghadiri salat tersebut ya dengan mudah pada kesulitan dan mereka di dalam apa namanya menghadiri atau di dalam menjamak kedua sholat tersebut di masjid mendapatkan keringanan ya beratnya menuju ke masjid pada saat hujan ketika hujan deras atau jalan becek untuk misal dengan itu dalam hal yang dimaklumi karena itu syariat menjamak itu hanya di rumah saja hanya di masjid saja dipimpin bersama imam dan itu dilakukan oleh imam sesuai apa yang dia pandang dari kemaslahatan para jemaahnya, para makmumnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, saat ini kita sudah tersambung, Sat, dengan penanya yang menanyakan langsung melalui Skype. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Bowo, ah. Ya, di mana, ah, Bowo? Di Sunter. Oh ya, silakan. Pertanyaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Anda ada pertanyaan mengenai sujud sahwi, Ustaz. Kapankah? Ya. Pertanyaannya adalah kapankah waktu yang dilakukan dalam sholat ketika kita lupa dan ingin melakukan sujud sahwi? Apakah dilakukan setelah salam atau sebelum salam? Kemudian bagaimanakah caranya dan bacaannya? Begitu, Ustaz. Ya. Ya, barakallahu. Ya, jadi ada tiga hal yang perlu saya terangkan dari pertanyaan Anda bahwa yang pertama berkaitan dengan kapan pelaksanaan sujud sahwi itu. Untuk menjawab pertanyaan itu perlu diketahui bahwa sahwi, kelupaan di dalam sholat itu ada tiga sebab atau ada tiga keadaan dan ini menjadi tiga sebab adanya sujud sahwi tersebut. Kelupaan yang pertama sifatnya dia menambah gerakan, menambah sesuatu di dalam sholat. Kelupaan yang kedua dalam bentuk mengurangi, dan kelupaan yang ketiga dalam bentuk ragu. Ya. Adapun kelupaan kalau dia menambah, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. sujud sahwinya setelah salam. Adapun kelupaan kalau bentuknya mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Adapun ragu, raguan ini terbagi dua. Raguan terbagi dua. Kalau ragunya, ya ragu antara dua hal, dan ia punya kecenderungan kepada salah satu dari dua hal ini, punya dugaan besar, dugaan terbesar pada salah satu dari dua hal ini, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Tapi kalau dia ragu, dia tidak apa namanya bisa memilih antara salah satu dari dua hal, maka dia ambil yang paling sedikitnya. Ya, kalau misalnya dia ragu antara 3 dan 4, dia tidak mampu menentukan, dia ambil 3. Dan dalam kondisi yang seperti ini, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi saya simpulkan, kalau karena menambah sujud sahwinya setelah salam. Kalau mengurangi sujud sahwinya sebelum salam. Kalau dia ragu dan ada pilihan pada keraguannya, ada dugaan besar, maka sujud sahwinya setelah salam. Bila dia ragu dan tidak bisa menentukan, lalu dia mengambil yang tersedikitnya, sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Adapun tentang bagaimana kefiat sujud sahwi itu dengan dua kali sujud. Ya. Kalau sebelum salam, dia kondisi kalau membaca tasyahud, selesai semua tasyahudnya, dia membaca selawat. Ya. Sebelum dia salam, maka dia sujud. Dua kali sujud. Sujud pertama takbir, setelah itu dia bangkit kembali dengan takbir, dulu di antara dua sujud, kemudian takbir sekali lagi untuk sujud yang kedua, kemudian dia bangun lagi bertakbir sekali, kemudian langsung salam. Ini kalau sujudnya sebelum salam. Kemudian setelah salam, setelah dia membaca tasyahud, kemudian dia salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sujud dua kali. Allah Akbar, sujud pertama, Allah Akbar, duduk di antara dua sujud, Allah Akbar, sujud yang kedua, Allah Akbar, duduk terakhir lagi untuk seperti tasyahud, tapi ini tidak membaca tasyahud lagi, tapi langsung salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kefiat dari sujud sahwi tersebut. Ada pembacaan di sujud sahwi, tidak ada hadis khusus yang sahih yang menjelaskan bacaan di sujud sahwi. Ada hadis, tapi hadisnya lemah. Dan yang benar yang dipegang oleh hakikin dari para ulama, apabila dia sujud sahwi, maka yang dibaca sama dengan bacaan salat secara umum. Sama dengan bacaan salat secara umum. Ini mungkin yang sering saya jawab. Wallahu ta'ala. Ya, untuk Al-Ahbowo, apa sudah cukup jelas? Sudah. Syukran jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan kathir. Wa jazakallahu khairan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Ardian di Medan. Apakah syarat terlaksananya hukum rajam dalam jinayah zina harus memenuhi kuota 4 orang saksi? Mengingat saat ini sudah ada teknologi perekaman video. Ya, silakan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan masalah rekaman video, ini dari masalah kontemporer yang berkembang memang belakangan ini. Ya. Dan di dalam menjadikan rekaman video itu sebagai ketentuan yang sama dengan pembuktian 4 saksi, ini adalah hal yang ada pembahasan di kalangan para ulama ya di masa sekarang ini. Dan yang benar ya bahwa rekaman video seperti ini di dalam pembuktian hukum rajam dan jinayah zina, ini adalah hal yang tidak diterima. Karena pada perekaman video, banyak hal-hal yang bisa dimanipulasi, bisa dikedepankan, bisa diakhirkan. Kalaupun itu asli, bisa dikedepankan, bisa diakhirkan. Iya. Dan banyak hal-hal yang paling tidak mengundang keraguan. Dan kaidah di dalam pembahasan hudud, syubhat, ketua hudud, kudra'u disyubhat. Bahwa hudud itu ditolak atau tidak dilakukan karena ada syubhat, ada hal yang samar, ada hal yang tidak jelas. Ya, karena itu disyaratkan 4 saksi, bukan cuma 1 orang yang melihat, 2 orang, atau 3 orang yang melihat, itu tidak cukup. Karena ini berkaitan dengan masalah melayangkan nyawa, menjatuhkan hukum. Maka harus dipastikan akan hal tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak jalur, banyak bentuk, di dalam perhukuman dan peradilan, beliau meminta kesaksian dan minta dipastikan. Bahkan di dalam kondisi yang indikasi sangat kuat sekali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjatuhkan hukum. Ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salah seorangnya berkata bahwa, "Ya Rasulullah, anak orang ini," dia tunjuk kepada orang yang datang bersamanya, "anak orang ini berzina dengan istri." Oke. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, dan ternyata memang anaknya mengaku berzina dengan istri orang ini, orang yang pertama tadi. Maka Rasulullah menjatuhkan hukum kepada si anak muda yang berzina agar dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun karena dia belum menikah. Ya, dan ini indikasi kuat. Karena dia sudah mengaku indikasi kuat, tentunya dia berzina, ada kawan berzinanya. Dan telah diterangkan bahwa kawan berzinanya adalah istri dari orang yang bertanya tadi. Tapi terhadap si perempuan, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjatuhkan hukum rajam. Ya, kenapa? Karena tidak ada saksi. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berkata kepada wakilnya, "Ya Unais, tubuhu ila imra'ati hadha, fa in i'tarafat farjumha." Wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Dan Nabi hanya mengambil indikasi lain atau pembuktian lain. Karena ada 4 saksi di pembuktian, maka pembuktian lain adalah dengan cara pengakuan dari si pelaku. Kalau si perempuan ini mengaku, kata Nabi kepada Unais, "Wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini." Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Disyaratkan oleh Nabi, si perempuan mengaku. Ya, perhatikan ya bagaimana syariat kita sangat mendetailkan dan sangat kuat sekali dalam melihat indikasi-indikasi terhadap suatu jinayah. Baik. Ya, untuk selanjutnya, pertanyaan dari Abu Adam di Padang Panjang, Ustaz. Apa hukumnya membaca bismillah ketika wudu, mengingat tempat mengambil wudu tergabung dengan WC? Silakan, Ustaz. Ya, membaca bismillah ketika wudu itu adalah hal yang dianjurkan, bahkan menurut pendapat yang lebih kuat dia mungkin masuk ke dalam kewajiban. Walaupun dikatakan sebagai hal yang membatalkan wudu, ini kelihatannya tidak ya, karena tidak disebutkan di dalam ayat. Ya, hanya saja hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syah dari seluruh jalannya, dikuatkan dari seluruh jalurnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La wudu'a liman lam yaqra' bismillah." Ya, tidak ada wudu' bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka dikatakan la wudu'a, tidak ada wudu', dan ini penafian. Tapi oleh kebanyakan ulama, penafian ini bukan dikatakan membatalkan, tetapi itu menafikan kesempurnaan. Baik, karena itu kalau masuk atau ingin berwudu, memang disyariatkan membaca bismillah, membaca tasmiyah. Kalau misalnya WC-nya tergabung dengan WC, ya, maka tempat wudu yang tergabung dengan WC, maka yang paling selamat bagi sore yang berwudu, dia membaca bismillah di luar WC, kemudian dia masuk berwudu. Mungkin kalau dia sudah di dalam WC, berat untuk keluar. Ya, Syekh Ibn Khairin rahimahullah ta'ala memberi fatwa tentang bolehnya dia membaca bismillah di dalam hatinya, kemudian dia berwudu. Wallahu ta'ala. Baik, untuk pertanyaan kedua masih dari Abu Adam, Ustaz, di Padang Panjang. Bagaimana hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik? Ya, silakan, Ustaz. Ya, ini dalam menilai raket listrik ini, ada dua sudut pandang di kalangan ulama kita. Ya, guru kami, Syekh Salim Fauzan, Hafizahullah Ta'ala, memandang bahwa ini sama dengan membunuh menggunakan api. Itu beliau memandang untuk dihindari. Walaupun guru kami, Syekh Ubay Tanjiaduri, beliau memandang bahwa listrik ini tidak ada kaitannya dengan api. Karena itu, memandang tidak ada masalah untuk hal tersebut. Dan juga ada fatwa dari Syekh Ibn Uthaymin yang sama dengan fatwa Syekh Ubay Tanjiaduri. Ya, satu lihal bahwa dari kaitannya listrik dengan api, ini kemudian sangat tipis sekali. Ya, kalau dikatakan hakikatnya dia bukan api, ya memang benar seperti itu. Ya, tapi kalau seorang berhati-hati, dia tinggalkan, mungkin akan diakhir lagi dengan ditawar. Ya. Ya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan saudara kita, Ustaz, di luar negeri ini dari Korea Selatan, Abu Farah Al-Faruk. Dia bertanya, ya, apakah pindah perusahaan karena menginginkan gaji yang lebih besar menunjukkan orang itu tidak konal, Ustaz? Ya, jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Adanya seorang itu mengambil gaji atau mengambil upah yang lebih besar di dalam suatu pekerjaan atau di dalam menjalani kehidupannya adalah hal yang berbeda-beda pada kondisi dan keadaan manusia. Ya, ada orang yang memiliki mungkin keperluan lebih besar, dan mungkin seorang misalnya dia berada di sebuah negeri seperti yang anggap langsungnya di Korea Selatan, dia ingin segera meninggalkan negeri ini karena mungkin dianggap bukan negeri Islam, dia ingin kembali ke negerinya, dia cari perusahaan dia yang mencukupi dari keperluannya secepat mungkin, maka hal yang seperti ini adalah hal yang tidak ada masalah, insyaAllah kita ada. Ya, berkaitan dengan masalah kona'ah atau tidak kona'ah, itu tidak dilihat kepada besar gaji atau tidak, tapi dia berkaitan dengan masalah hati, ya, terhadap bagaimana menyikapi pemberian Allah SWT terhadap dirinya. Semoga Allah SWT memberi taufik kepada semua. Ini masih pertanyaan dari luar negeri lagi, Ustaz, dari Dani Rusmawan di Chiba, Jepang. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau menanyakan tentang ada seseorang yang berpendapat bahwa doa dalam hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang doa saat musibah banjir di saat bencana yang melanda kota Jakarta tidak sesuai, karena banjir yang melanda kota Jakarta merupakan banjir kiriman dari kota tetangganya. Mohon penjelasan dari antum, Ustaz. Ya, barakallahu fikum ala Dani di Chiba, Jepang. Ya, sebenarnya doa tersebut disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Ya. Ketika para seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, ya Rasulullah, harta-harta telah binasa. So, semangat dengan itu, saya ingat sekarang konteks singkatnya. Sudah rumah-rumah sudah berjatuhan, harta sudah ini karena hujan yang berlebihan. Ya. Nah, hujan yang berlebihan tersebut memang ada kemungkinan dari hujan yang langsung turun atau akibat dari hujan tersebut. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma ala al-athami wa al-dirah wa yutun al-awdiyah wa manabit al-shajar. Ya. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan terhadap kami. Turunkanlah di atas tempat-tempat datar yang berada di warung gunung, di darah, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya pohon. Ya, dan insya Allah itu doa boleh saja diucapkan untuk kondisi dan keadaan yang menimpa Jakarta sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala apa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menghindarkan kita semua dari segala hal yang kita tidak senangi. Ya, dan bukan artinya kalau kita katakan ya Allah di sekitar kami, bukan artinya memberikan kiriman ke kota tetangganya. Ya, tapi maksudnya di sini dia berdoa agar supaya hujan itu turun pada tempatnya. Ya, turun pada tempatnya dan membawa kebaikan. Selain dari itu ada pula doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca pada saat hujan, yaitu dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Bila hujan yang bermanfaat atau supaya hujan yang datang itu membawa kebaikan dan keberkahan. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Lanjut lagi, Ustaz, masih seputar banjir. Ini dari Abu Muhammad di Tangerang. Ustaz, mohon nasihat dan doanya bagi kaum muslimin di Jabodetabek dan para pemimpinnya dengan adanya musibah banjir saat ini. Karena menurut BMKG peristiwa ini agak sedikit aneh kalau nggak mau dibilang aneh. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kaum muslimin dan muslimat, khususnya di apa Jabodetabek atas kejadian ini, dan juga kepada seluruh pimpinan negeri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya serta menghindarkan kita semua dari segala musibah, wabah, penyakit, banjir, hal yang tak tidak senang. Tentu saya ingatkan bahwa pada setiap kejadian yang menimpa, ada renungan dan pelajaran di belakangnya. Ada hikmah dan perkara-perkara yang perlu kita cermati. Oke. Dan itu kita ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kita tidak melihat pada pasifnya ujian dan cobaan tersebut. Tapi kita berusaha menjadikan ujian dan cobaan itu sebagai hal yang menilai dan membawa rahmat serta Allah untuk kita semua. Ya, dan ujian untuk kita introspeksi, kita merenungi, banyak bertobat, beristighfar. Karena tidak ada suatu musibah yang turun, kecuali karena dosa. Ya. Ini adalah hal yang dilalui. Kemudian juga saya perlu ingatkan bahwa sebagian orang yang saya membaca, dan sebagian orang yang kadang di dalam musibah yang seperti ini, malah mengkambing hitamkan orang-orang tertentu, menyalahkan orang-orang tertentu. Dan ini dari hal yang keliru. Ya, setiap muslim dan muslimah berbenah diri, menyelamatkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji seperti ini. Saat musibah, seorang itu adalah dia banyak berbaik sangka kepada dirinya sendiri. Ya. Agar supaya dirubah keadaannya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya, ini memang ayat kaitannya dengan merubah keadaan baik berubah menjadi keadaan jelek. Keadaan baik itu tidak berubah menjadi jelek kecuali kalau mereka sendiri yang merubahnya. Tapi kata para ulama, pemahaman kembali tadi ya dari ayat bahwa keadaan jelek itu tidak akan berubah pula kecuali kalau dia sendiri yang memperbaiki diri. Ini ayat ditujukan kepada diri-diri sendiri. Seorang introspeksi pada dirinya sendiri. Tidak dikatakan sampai dia merubah pemimpinnya, sampai dia merubah anggota dewannya, sampai dia merubah kepala RT-nya atau ini dan itu. Ya. Hendaknya dia merubah pada dirinya sendiri. Inilah yang hendaknya kita hidup pada diri kita. Kita perlu banyak belajar. Bagaimana ketika Islam dalam hal ini. Nah, sebab kita berada di satu masa dominasi dari media-media, pemberitaan-pemberitaan dari orang-orang yang rusak. Ya, banyak di antara mereka adalah orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, kemudian di dalam pemberitaannya tidak memiliki tanggung jawab, kemudian tidak mengerti apa maknanya pemberitaan tersebut, apa akibatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjaga kaum muslimin dimanapun mereka berada. Segala musibah dan kata Nabi ini ada pertanyaan dari email, yaitu dari hamba Allah. Beliau nampaknya baru mengenal manhaj salaf Zat. Beliau bertanya, bolehkah saya menjual gitar listrik beserta ampli yang saya miliki? Apakah yang harus saya lakukan dengan alat-alat ini? Ya, silakan Zat. Baik. Telah dalam sejumlah penafsiran ahli tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith yudilla an sabilillah." Ya. Di antara manusia ada yang memberi lahu al-hadith, pembicaraan yang sia-sia untuk memalingkan dari jalan Allah. Ya, dan pembicaraan yang sia-sia ini tafsirkan adalah alat-alat musik. Musik dan alat-alat musik. Dan telah syahdu dari dalam Sahih Al-Bukhari, ayat tegas hadithnya. Rasulullah SAW bersabda, "Layakunanna aqwamun istahilun al-firra wal-hadir wal-khamra wal-ma'azi. Ya, akan datang nanti satu kaum yang menghalalkan zina, sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Karena itu, ketika kita tahu bahwa alat-alat musik ini adalah haram, maka haram pula harganya. Tidak boleh untuk dijual. Tidak boleh untuk dijual. Karena itu yang saya nasihatkan kepada akhi yang bertanya, supaya Allah memberikan kepadanya kesadaran dan yang mengetahui bahwa alat-alat musik ini tidak akan memberikan kebaikan untuknya dan menghalangi dari jalan Allah. Bahkan itu adalah sebab yang menyebabkan tumbuhnya kemunafikan di dalam dia. Sebab yang menyebabkan hati itu keras, sulit mendengarkan nasihat. Ini umumnya orang-orang yang senang dengan musik, ya, selalu di kondisi yang hatinya tidak tenang dan tidak stabil. Karena itu supaya Allah memberi hidayah kepada kita, dan kita bersyukur atas hal tersebut. Dan saya nasihatkan supaya Allah yang bertanya, supaya berlepas diri dari suara hal tersebut, meninggalkan hal tersebut dan tidak menjualnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa dia memusnahkannya, maka itu lebih bagus. Wallahu ta'ala. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ridwan di Jakarta, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz tentang asuransi takaful syariah? Bagaimanakah pandangan syariat tentang takaful? Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau takaful itu artinya saling, kalau menolong ya, saling mencafili. Jadi itu adalah bentuk dari kalau menolong di atas kebaikan, bentuk dari perkara yang bagus. Ya, ta'awani ala al-birri wa taqwa. Kalau menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Tapi asuransi yang ditanyakan ini saya nggak tahu ya, dan bagaimana sistemnya, bagaimana bentuknya, apakah dia murni sebagai asuransi sifat sosial, sebagai bayaran dari orang yang masuk ke dalamnya, ataukah dia adalah asuransi konvensional yang dipungut dari biaya, dan ini perlu diperhatikan. Sesungguhnya nggak mengerti bagaimana sistemnya. Kalau disebutkan sistemnya, mungkin kita bisa memberikan jawaban tentang hal tersebut. Ya. Semoga ya sudah dijawab, Allah Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Abu Abdillah di Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara, Ustaz. Dia menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertamanya, saya seorang yang bekerja sebagai marketing. Karena tuntutan pekerjaan, sering saya melakukan promosi produk di rumah ibadah agama lain, misalnya gereja atau wihara. Bagaimana hukum dari hal ini dalam agama Islam? Karena setiap melakukan promosi di rumah ibadah agama lain, saya selalu berusaha berada hanya di pengarangannya saja, Ustaz, tidak masuk ke dalam. Ya, silakan, Ustaz. Ya. Pertama perlu diketahui bahwa seorang Muslim itu tidak boleh ikut andil di dalam suatu acara atau perayaan orang kafir yang merupakan kekhususan agama mereka, atau merupakan kekhususan kebiasaan mereka. Karena telah syah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di hadis Rasulullah SAW larangan tentang hal tersebut. Dan itu sebelum satu hadis kelipas untuk kita pahami, Rasulullah bersabda dan bersyadha di qawmin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim ikut perayaan muslim dalam bentuk apapun. Apakah dalam bentuk dia menghadiri, ikut menjual, atau membantu mengantar. Bahkan Imam Malik, dia tidak mengenangi ikut satu perahu dengan orang yang pergi ke perayaan agamanya. Karena dikhawatirkan akan turun siksaan sesudah. Dan sebagian yang lain menjual telur saja di hari perayaan mereka, itu tidak diperbolehkan. Sebab itu membantu mereka di dalam merayakan perayaan agamanya. Karena itu perlu dilihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan perbuatan. Ya, alhamdulillah sekarang jam di komputer kami menunjukkan pukul 9 malam atau pukul 10 malam waktu Makassar. Gimana Ustaz, ingin dilanjutkan lagi atau kita sudahi saja dulu pertemuan ini? Ya, mungkin untuk sementara di kesempatan ini biasanya kita molor sedikit sampai setengah jam nggak apa-apa. Cuma kelihatannya di malam ini sudah ada keperluan-keperluan untuk acara besok. Semoga menggunakan semua urusan dan mungkin kita maaf, kita cukupkan sejujurnya untuk pertemuan ini hingga disini. Baiklah. Ya, tarikulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan untuk Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Bagi para pendengar Anas Radio, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena tadi ada keterlambatan dan acara kami harus diakhirkan lebih cepat. Maka untuk pertanyaan yang masuk ke alamat email kami melalui atau melalui Yahoo Messenger dan Facebook akan kita coba tanyakan lagi di pekan yang akan datang. Baiklah, untuk selanjutnya kita akhirkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.